إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي كتر نجد كان كجن كتاب لم الدر المنثور من القول المأثور sampai pada al-imtihan bimahabbati ahli sunnati wa karahiyatihim, menguji seseorang dengan kecintaannya kepada ahli sunnah, apakah dia cinta kepada para tokoh-tokoh ahli sunnah, para ulama, atau sebaliknya malah benci kepada mereka. Maka bisa dilihat dari situ apakah dia ahlu sunnah atau ahlul hawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diawali dengan dalil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bu'dul ansar atau bughdul ansar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda keimanan adalah cinta kepada orang-orang ansar, dan tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada orang-orang ansar. Hadis yang sahih akhrajahul Bukhari wa Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melihat tanda-tanda keimanan seseorang dengan cintanya dan bencinya. Kepada siapa dia cinta dan kepada siapa dia benci. Kalau dia cinta kepada orang-orang Ansar, mereka para sahabat yang di Madinah yang menerima dan mempersiapkan tempat untuk Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin, yang memberikan kepada mereka fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka, bahkan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan lebih mementingkan tamunya muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. Ini orang-orang ansar, orang-orang mukmin, salihin. Maka siapa yang cinta kepada orang-orang saleh ini dari kalangan Ansar, berarti dia mukmin. Dan kalau dia benci kepada orang-orang saleh ini, berarti dia tidak mukmin. berarti dia munafik. Kaum muslimin yang saya hormati, maka sesuai dengan judul pembahasan kita, menguji seseorang dengan kecintaannya dan kebenciannya. Karena memang ucapan Rasulullah SAW menyatakan awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekokoh-kokoh urat keimanan, awthaq ural iman, puncaknya keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah. Mencintai para anbiya. Mencintai orang-orang saleh. Mencintai para sahabat-sahabat yang menjadi sahabat Rasulullah, mendukung Rasulullah, menjadi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau benci karena Allah, maka membenci siapa-siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama iblis la'natullah alaih. Karena Allah kenalkan iblis aduan lakum fattakhidhuhu aduwa. Iblis itu musuh kalian, kata Allah. Fattakhidhuhu aduwa, maka ambillah dia sebagai musuh. Ini jadikan sebagai musuh. Harus kamu benci padanya. Menjauh dari syaitan, dari iblis. Demikian pula orang-orang kafir wal munafiqin. Membenci orang-orang kafir wal munafiqin. Dan membenci mereka-mereka ahlul dalal, ahlul ahwa. Maka itu cinta karena Allah. Karena dia membenci siapa-siapa yang dibenci oleh Allah SWT. Siapa yang menentang Al-Quran dan Sunnah, dia benci orang itu. Kenapa dia benci? Bukan karena masalah utang gak dibayar. Bukan. Bukan karena masalah pribadi. Tidak. Tetapi karena dia memusuhi Quran wa Sunnah. Karena dia menentang ayat dan hadis, karena dia membenci para sahabat, membenci Rasulullah SAW, maka kita benci pada mereka. Dan itulah yang dikatakan al-bughd fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali pada hadis ini, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul munafiqin bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan seseorang adalah mencintai orang-orang ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansar. Bukan berarti kalau membenci muhajirin tidak apa-apa. Bukan. Karena pembahasan yang sedang dibahas adalah tentang orang-orang ansar. Adanya, munculnya fitnah dari munafik untuk memanas-manasi muhajirin agar benci pada ansar. Maka diingatkan hati-hati. Jangan benci pada mereka. Mereka adalah ansarus sunnah, ansarur rasul, ansarud da'wah, ansar al-islam. Pembela-pembela dakwah rasul. Mempersiapkan tempat, memberikan fasilitas. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Maka hati-hati, jangan benci mereka. Itu maknanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mendoakan mereka, Allahumma rahmil ansar wa abnail ansar wa abnai abnail ansar. Ya Allah, berikan rahmat pada orang-orang ansar dan juga pada anak-anaknya orang-orang ansar dan pada anaknya-anaknya orang-orang ansar. Tiga generasi didoakan oleh Rasulullah sallallahu. Orang-orang ansar dan anak-anak mereka dan anaknya anak-anak mereka. Tiga generasi doakan Allah SWT dengan rahmat. Khamilin a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Demikian pula Rasulullah SAW pernah menyatakan tentang Abu Bakar. Jangan engkau membenci Abu Bakar. Demi Allah. Ketika aku mendakwakan pada kalian, kalian semuanya menyatakan tidak. Kecuali Abu Bakar. Kalian semua menutup pintu rumah kalian kecuali Abu Bakar. Kalian semua begini dan begitu kecuali Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq yang pertama masuk Islam. Maka hati-hati, jangan sakiti hati Abu Bakar. Artinya sama seperti tadi. Bahwa siapa yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka merekalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Merekalah ahlu sunnah. Tetapi yang membenci Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa'lam annahu dhal. Ketahuilah bahwa dia dhal. Dia sesat. Khun ibn a'azakumullah. Berkata Sufyan Al-Thawri rahimahullahu taala, imtahinu ahla al-Musil bil Mu'afa ibn Imran. Ujilah penduduk Musil dengan tokoh mereka yang ada di sana, Al-Mu'afa ibn Imran, seorang alim ulama yang saleh di Musil. Kalau kamu berkenalan dengan seorang dari Musil, kamu kenal Al-Mu'afa ibn Imran. Oh kenal, dia orang yang aku sukai, dia orang yang saleh, begini aku cinta kepadanya. Maka dia ahli sunnah. Tetapi kalau ternyata sebaliknya, fa'alam, ketahuilah kalau dia ahlul bid'ah. Mengapa demikian? Kok bisa diujinya dengan beliau? Karena yang mendakwahkan sunnah, yang memperjuangkan sunnah, yang menegakkan sunnah di sana adalah beliau. Kalau yang cinta berarti cinta pada dakwah sunnah, siapa yang tidak suka berarti tidak suka dengan dakwah sunnah, kan begitu. Qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. وفي الكوفيين مالك ابن مغول وزائدة ابن قدامة إذا رأيت الرجل يحبه فارجو خيره. ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري. ومن أهل الحجاز مالك ابن أنس. Kata beliau, kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, Ibn Aun rahimahullah, di tengah-tengah orang-orang Basrah, jika ada seseorang kau lihat mencintai dia, fa'alam atau fatma'in bih, maka tentramlah hatimu, fatma'in ilaih. Tentram hatimu artinya orang ini orang baik, ahli sunnah. Karena cinta kepada Ibn Aun. Sedangkan di Kufah, di tengah-tengah Kufiyin, di tengah-tengah orang Kufah, ada Malik ibn Mighwal, ada Zaidah ibn Qudamah. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Idza ra'aitar rajul yuhibbuh, kalau engkau lihat seseorang cinta kepada keduanya, cinta kepada Malik ibn Mighwal atau Zaidah ibn Qudamah, maka farju ghairahu, maka harapkanlah kebaikannya. Kita tidak bicara memastikan, tapi harapkanlah kebaikan. InsyaAllah khair. InsyaAllah orang ini sahibus sunnah, pencinta sunnah. Kan yang disebutkan tadi tokoh-tokoh penegak sunnah yang ada di negerinya. Yang ada di Basrah, di tengah-tengah Basriyin, Ibn Aun. Yang ada di Kufah, di tengah-tengah Kufiyin, Malik ibn Mighwal dan Zaidah ibn Qudamah. Maka kalau ada seseorang kamu lihat mencintai mereka, harapkanlah kebaikan. Mudah-mudahan dia khair. Mudah-mudahan sahibus sunnah. Wa min ahli Syam. Dan di penduduk Syam. Di tengah-tengah Syamiyin. Ada Imam Al-Auza'i. Ada Abu Ishaq Al-Fuzari. Siapa yang cinta kepadanya? Dari ahli Syam. Berarti dia ahli sunnah, sahibus sunnah. Wa min ahli Al-Hijaz. Dan dari penduduk Hijaz. Mekah dan Madinah. Di sana ada tokoh yang paling terkenal, Malik ibn Anas, Imam Malik radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Malik ibn Anas Imamul Madinah. Maka siapa yang mencintainya, maka dia ahlus sunnah. Kamu orang mana? Orang Musil. Tanya tentang Al-Mu'afa ibn Imran. Kamu kenalan, kamu orang mana? Saya orang Kufah. Tanyakan tentang Ibn Mighwal, Malik Ibn Mighwal atau Zaid Ibn Qudamah. Kamu kenalan dengan orang Basra, oh, kamu dari Basra. Kenal dengan Ibn Aun. Ternyata dari Hijaz. Saya dari Hijaz, dari Madinah. Ah, kenal Imam Malik. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau ternyata dia dari Syam, kita tanyakan tentang siapa? Al-Auza'i. Al-Auza'i dan Abu Ishaq Al-Fuzari dan lain-lain. Wahakadha, demikian dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi dan para ulama. Kita mengukur seseorang dengan kecintaannya. Dia cintanya sama tokoh-tokoh ahlul dalal atau tokoh-tokoh ahlul sunnah. Dia cinta kepada tokoh-tokoh penegak sunnah atau justru cintanya kepada para penyesat umat. Ini khana bin na'azakumullah. Maka berkata Abdurrahman Ibn Mahdi dalam kesempatan lain, "Idza ra'aita asy-Syami yuhibbul Auza'i wa Abu Ishaq, farju khairahu." Kalau engkau dapati seseorang dari Syam, dia mencintai Al-Auza'i dan Abu Ishaq, maka harapkanlah kebaikan daripadanya. Mudah-mudahan dia orang baik, mudah-mudahan dia ahli sunnah. Harapkanlah kebaikan. Kenapa harus orang Syam ditanya tentang Auza'i, orang Musil ditanya tentang ini ditanya tentang itu. Kenapa demikian? Karena kalau bukan dari daerahnya, khawatir gak kenal. Dari Syam, ditanya tentang Ibn Aun misalnya. Padahal dia gak pernah kemana-mana. Gak tahu tuh, gak kenal. Apalagi kenal dengan Ibn Aun yang lain. Oh, Ibn Aun. Itu, penjual anu di sana itu, di belokan itu. Oh, dia begini, dia begitu. Gak nyambung. Maka dilihat siapa tokoh di negerinya, di tempatnya. Kamu dari mana? Dari Mekah. Oh, kamu tahu Ibn Abi Rabah, kenal dia ketika dia masih hidup tentunya. Kalau dia mencintainya, menyukainya, insya Allah dia sahibus sunnah. Tetapi kalau dia membencinya, mencercanya, alamat, tanda-tanda kalau dia bukan sahibus sunnah. Waqala al-imam al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wal-mihnah fil-islami bid'atun, wa amal yawm fayamtahinu bis-sunnah. Menguji seseorang dalam Islam itu adalah bid'ah. Tetapi sekarang, karena tercampurnya manusia-manusia di atas sunnah dan atas bid'ah, maka kita uji mereka dengan sunnah. Fanabilin a'azakumullah. Asalnya enggak perlu ngetes-ngetes orang. Asal-muasalnya enggak perlu imtihan. Itu mengada-ngada. Kenapa asalnya enggak perlu? Karena semua muslimin, semua satu. Semua sama. Semua berpegang dengan kitab wa sunnah. Kenapa pakai ngetes-ngetes? Lihat dohirnya muslim, selesai. Kita hormati mereka, kita jadikan mereka sebagai sahabat dan seterusnya. Tetapi setelah muncul kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, maka para ulama sepakat untuk memilah dan memilih siapa kawan dan siapa yang ternyata dia lawan. Walaupun mengaku muslimin, ternyata penyesat umat. Bagaimana? Ternyata Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, mencaci maki Ansar, mencaci maki Muhajirin, mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillah. Maka kita harus tahu siapa kamu. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang tanya kepada Ibn Abi Rabah di Mekah, ditanya, min aina an, dari mana kamu? Min Kufah, dari Kufah. Langsung ditanya, ah, min biladil fitnah, mimman ant, kamu dari golongan mana? Karena di Kufah sudah ada Qadariyah, sudah ada Syiah, sudah ada Khawarij. Mimman ant, kamu dari golongan mana? Di sana tempat fitnah, sekian kesesatan muncul di sana. Dari Kufah, dari Irak. Ini khun ibn na'azakumullah. Diperlukan. Setelah munculnya muncul kesesatan-kesesatan. Setelah muncul para pendusta-pendusta yang mengaku di atas sunnah ternyata memusuhi sunnah. Yang mengaku pengikut Rasul ternyata memusuhi Rasul. Ini bahaya. Khadibin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Jangan sampai salah pilih. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh kita untuk memilih. Apa dalilnya? Menyuruh kita untuk memilih teman. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Berarti harus milih teman. Demikian pula disebutkan dalam Al-Quran, yawma ya'addu dhalimu ala yadaihi yaqul, ketika seorang menggigit jarinya dalam neraka berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri ba'da ijaa'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Allah kisahkan orang yang menyesal yaumul qiyamah, menggigit jarinya di dalam neraka, menyatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul, duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri, dia telah menyesatkan aku dari peringatan. Ba'da ijaa'ani, setelah dia datang kepadaku. Setelah peringatan itu datang, disesatkan, dijauhkan oleh teman itu. Aku salah pilih teman. Penyesalan. Penyesalan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka hati-hati. Hendaklah kita memilih teman yang baik. Bagaimana mungkin bisa memilih teman yang baik kalau kita enggak nanya, kamu siapa? Madhabnya apa? Dari mana? Kenal enggak sama Syekh Fulan? Kenal enggak sama Syekh Fulan? Bagaimana dengan Imam Fulan? Diukur dengan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah. Akan terlihat. Mimman hu. Dari mana dia? Akan terlihat golongan mana dia? Qala Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus rahimahullah. Imtahinu ahlal Musil bimu'afa ibn Imran. Ternyata bukan hanya ucapan Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah. Ternyata juga diucapkan oleh Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus rahimahullah. Ucapannya mirip dengan ucapan Abdurrahman ibn Mahdi. Ujilah penduduk Musil dengan Mu'afa ibn Imran. Fa'in ahabbuhu fahuwa sahibu sunnah. Kalau mencintainya berarti dia ahlu sunnah. Wa'in abghaduhu fahum ahlu bid'ah. Kalau ternyata membencinya maka dia adalah ahlul bid'ah. Kama yumtahan ahlul kufah atau ahlul kufah bi Yahya. Yahya bin Yahya. Sebagaimana diuji penduduk Kufah dengan Yahya bin Yahya. Wa qala aidan, berkata juga Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus, kana Sufyan idza ja'ahu qaumun min ahli al-Musil imtahanahum bi hubbil mu'afa. Sufyan kalau datangi oleh penduduk dari Musil maka akan ditanya tentang mu'afa. Kalian kenal Mu'afa ibn Imran? Kalian dari Musil? Kalian kenal Mu'afa ibn Imran? Bagaimana penduduk kalian? Bagaimana menurut kalian? Fa in ra'ahum kama yadhun, kalau ternyata melihat mereka sesuai dengan dugaan, yakni dugaan mereka akan memuliakan karena dia alim, ulama, ma'ruf. Kalau sesuai dengan dugaan, qarrabahum wa adnahum, maka akan didekatkan. Mari kemari, duduk sini. Wa illa fala, kalau ternyata tidak memujinya, tidak menghormatinya, mengucapkan dengan kalimat-kalimat jelek, dia itu penjilat penguasa, dia itu antek-antek Yahudi, sebagaimana julukan-julukan Hizbiyyin terhadap ulama hari ini kan. Kalau kamu tanya kepada mereka tentang masyayikh, ulama, apa jawaban mereka? Itu mereka itu seperti MUI di Indonesia. Mereka itu para penjilat penguasa. Mereka itu hanya memberikan dalil apa yang dibutuhkan oleh mereka, oleh tawhud-tawhud. Fa'lam annahu hizbi. Ketahuilah kalau dia hizbi. Jangan ragu. Khana bin na'azakumullah. Karena bagaimana mungkin dia akan dapat ilmu kalau dia memusuhi ulama. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan bimbingan, nasihat-nasihat kalau mereka memusuhi para ulama? Qala Ibnu Mahdi, berkata lagi Abdurrahman bin Mahdi, "Idza ra'aita asy-syami yuhibbul Auza'i." Kalau engkau melihat orang dari Syam mencintai Al-Auza'i dan Abu Ishaq Al-Fuzari, fahuwa sahibus sunnah. Kalau kau dapati penduduk Syam cinta kepada Al-Auza'i dan Ishaq Al-Fuzari, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibus sunnah, pengikut sunnah. Wa qala aydan, berkata juga beliau, "Idza ra'aita basriyan," kalau engkau melihat orang Basrah, "yuhibbu Hammad ibn Zaid," mencintai Hammad ibn Zaid, "fahuwa sahibu sunnah," maka dia adalah sahibu sunnah. Qala Qutaybah ibn Sa'id rahimahullah, Qutaybah ibn Sa'id juga berkata, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu ahlal hadith," kalau ada seseorang mencintai ahlul hadith, para imam-imam ahlul hadith, ahlul sunnah, seperti Yahya ibn Sa'id, wa Abdurrahman ibn Mahdi, wa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahuya, dan disebutkan beberapa kaum yang lain. Fa innahu ala sunnah, berarti dia ahlul sunnah. Kalau kamu dapati mereka membenci para ulama, fa'alam annahu mubtadi', ketahuilah kalau dia mubtadi'. Lihat barakallahu fikum. Bukan satu ulama yang menyatakan seperti ini. Sekian para imam-imam. Imam Abdurrahman ibn Mahdi, Imam Qutaybah ibn Sa'id, Imam Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus. Bahwasanya siapa yang mencintai para tokoh-tokoh ulama ahlus sunnah, berarti dia ahlus sunnah. Hati manusia itu seperti junudun mujannadah, seperti tentara yang solid. Ruh-ruh manusia ini seperti junudun mujannadah. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu seperti tentara yang tersusun, yang solid, yang rapi. Khamilina azakumullah. Kalau cocok warnanya sama, seragamnya sama, tanda-tandanya sama, benderanya sama, akan dekat, bersatu, kokoh. Tetapi kalau ternyata berbeda, musuh. Ini khunibnina azakumullah, arwah manusia ini, ruh-ruh manusia, junudun mujannada. Mata alafa, apa yang cocok atau apa yang ta'arafa, saling kenal, wah ini berpegang dengan sunnah. I'talaf, ma ta'arafa minha i'talaf, nyatu, nyambung. Wa ma tanakara, dan apa yang tanakara, bertentangan, ikhtalaf, akan berselisih. Maka niscaya mereka-mereka yang ahlus sunnah akan cocok dengan imam-imam ahlus sunnah. Akan cinta kepada mereka, cinta kepada imam-imam ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah wa dalalah, ahlul hawa, maka tentunya dia tidak suka dengan para imam-imam ahlus sunnah. Hanya saja bermacam-macam mereka-mereka yang tidak cinta kepada para ulama atau tidak suka dengan para ulama. Beda-beda tingkatannya. Ada yang memang membenci dengan sekeras-kerasnya kebencian dan lantang mengatakan bahwa dia itu begini dan begitu. Seperti Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah, yang menjuluki para imam-imam ahlu sunnah dengan julukan yang sangat jelek. Tidaklah imam fulan, bahkan tidak menyebut imam. Tidaklah fulan ibni fulan itu, kecuali nilainya sama dengan khirqatah haidin mulqah, secarik kain haid yang dibuang. Na'udzubillah. Tidaklah ilmunya fulan, kata dia, kata sang Mu'tazilah, ilmunya fulan ini enggak keluar dari celana dalam perempuan. Ada yang begitu. Ada yang di bawahnya lagi menyatakan mereka ini nasallahu salam al afiyah terlalu kaku, kurang wawasan, tidak mengerti situasi dan kondisi. Sayang sekali para ulama kita ini. Kayak dianya alim. Ulama diucapkan dengan sinis seperti itu. Sayang sekali. Fatwanya tidak akan bisa tegak kalau tidak dibangun di atas ilmu waqi'. Dia enggak ngerti waqi' yang terjadi kemudian berfatwa. Dia enggak tahu kondisi kita di sini kemudian berfatwa. Memang ulama ini demikian-demikian. Ada yang jenis itu. Ada pula yang jenis Abdurrahman Abdul Khaliq. Bahwa mereka ini kasihan. Padahal ilmunya banyak seperti maktabah yang berjalan. Seperti perpustakaan berjalan. Tapi sayang. Kitab-kitabnya di perpustakaan itu cetakan lama. Tidak bisa dipahami. Cetakan lama. Dan sekarang. Ulama-ulama kita ini. Seperti taburul mahannatin. Seperti barisan para mumi. Jasad-jasadnya ada sekarang. Tetapi sudah dalam keadaan mati. Hidupnya di masa lalu. Mumi itu kan biasanya masa sekian ratus tahun yang lalu. Kata dia. Barisan muhannatin. Bicara di zaman sekarang. Bicaranya mu'tazilah. Khawarij. Bicara tentang kesesatan, itu kesesatan masa lalu. Sekarang sudah tajaddad. Sekarang banyak perkara baru. Ada syirik politik. Nah, ya, masya Allah. Khamilin a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Mencerca juga ulama. Dikatakan sebagai muhannatin. Ada lagi barisan yang lain. Yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Pura-pura muji dulu. Ya, kita menghormati mereka. Kamu kenal mereka? Kami kenal. Mereka ulama, masya Allah. Punya ilmu yang banyak, punya ini, punya itu. Tapi, gimana ya? Saya itu kasihan sama mereka. Sudah terlalu tua mereka itu. Ya, saya gak bilang pikun. Tetapi, khairu bin na'azakumullah, sesungguhnya sama saja. Tetapi bahasanya berputar, berputar, berputar, berputar. Intinya, dia gak suka dengan mereka. Dan fatwanya selalu gak pas. Mau bilang pikun, gak berani. Mau bilang, ya sudah tua katanya. Khamilin a'azakumullah. Ada apa gak ada? Ada. Ini khamilin a'azakumullah. Masing-masing mengungkapkan ketidaksukaannya dengan sekian macam bahasa. Ada yang berani, ada yang tidak berani. Dan biasa seperti itu. Bagaikan Qardawi dengan Ghazali. Sama-sama. Tidak suka dengan sunnah yang tidak mencocoki akal. Karena mereka berpemikiran mu'tazilah. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, mereka akan tentang. Tetapi Qardawi dengan bahasa yang halus, Ghazali dengan bahasa yang kasar. Kata Ghazali, kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, hituhu ala rijlai. Taruh di bawah telapak kaki kamu, injak. Buang dia. Walaupun sahih, walaupun sahih. Na'udzubillah. Khamilin a'azakumullah, ketika ada hadis yang sahih berbicara tentang masalah lalat, salah satunya di salah satu sayapnya adalah penyakit, yang lainnya adalah obatnya. Dia tolak. Padahal hadis Bukhari. Dan dia berkata, pokoknya. Khamilin a'azakumullah. Ala kulli hal. Aku lebih percaya dengan ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Lihat ucapannya kasarnya bukan main. Aku lebih percaya dengan ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Mereka sudah meneliti. Dengan peralatan-peralatan canggih. Ternyata kedua-duanya penyakit. Mau apa? Mau kita lawan dengan hadis? Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Terang-terangan menyatakan aku lebih percaya dengan ucapan dokter kafir. Tetapi apakah Qardawi lebih baik? Dengan bahasa halusnya? Tidak. Justru Qardawi lebih berbahaya Mengapa lebih berbahaya? Karena kalau lebih halus lebih menipu. Ya kita anukan dulu aja, kita abstainkan, apa istilahnya, kita tunda saja pemahamannya, atau kalimat ini jangan kita pahamilah, nanti saja kita bahas. Yang jelas kata dia, tidak mungkin kematian itu disembelih. Itu ucapannya. Saya tidak tahu maknanya apa. Bagaimana kok kematian disembelih? Sudahlah. Tidak penting. Yang jelas, kematian bukan benda. Tidak mungkin disembelih. Ya sama saja itu menolak namanya. Padahal hadisnya sangat jelas akan didatangkan dalam bentuk kabsyan. Didatangkan dalam bentuk seperti seekor kambing. Itu sudah sudah disebutkan dengan jelas oleh hadis oleh Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW al-afiyah, memang mereka enggan untuk menerima hadis-hadis kalau bertentangan dengan akal mereka. Karena mereka lebih mengutamakan akal mereka sendiri. Kembali kepada kita. Bahwasanya penolakan-penolakan terhadap para ulama sesungguhnya sama yang halus ataupun yang kasar. Kalau kita ambil di pelajaran yang tadi, yang lebih berbahaya yang kasar apa yang halus? Hah? Siapa yang halus? Siapa yang kasar? Yang kasar ikhwaniyun, ikhwanul muslimin, hizbiyun, khawarij, kasar. Tapi sururiin halus. Ya, mereka ulama, tapi mesti begitu. Mesti belakangnya ada tapi. Sayang sekali kita sian pada mereka. Mereka sudah tua. Mereka begini, mereka begitu. Jangan direpoti mereka. Khonilina azakumullah ajib. Kaum muslimin yang saya hormati, hati-hati. Kita harus berlindung di belakang ulama dalam membantah syubhat-syubhat hizbiyin, syubhat-syubhat ahlul bid'ah. Mengapa? Karena kita berbicara tentang ilmu. Membantah syubhat harus dengan ilmu. Dan pakarnya ilmu para ulama. Pakarnya ilmu siapa? Mereka para ulama. Maka kita berlindung di belakang para ulama. Dan bertanya, wahai masyayikh, wahai a'immah, wahai ulama. Mereka memiliki syubhat seperti ini. Bagaimana kita menjawab? Tetapi kalau perang fisik, kita siap menjadi tamengnya para ulama. Di hadapan mereka. Dan itu berbeda. Itu perkara yang berbeda. Barang siapa yang menyamakan, maka dia jahil. Dungu. Qanibinazakumullahu muslimin yang sahromati. Para sahabat enggak ada yang berani lancang berbicara kecuali setelah Rasulullah SAW mengajarkan pada mereka. Enggak akan berani lancang berbicara kecuali setelah diajarkan oleh Nabi SAW. Jawabannya. Bagaimana ketika ahlul syirik menyatakan dengan kalimat qulu hubal dan seterusnya. Al harbu sijal dan seterusnya. Siapa yang menjawab? Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka. Ucapkan. Allahu Akbar wa ajal. Kata Nabi. Baru disebutkan oleh sahabat. Rasulullah SAW yang mengajarkan cara menjawabnya bagaimana. Kalau masalah ilmu. Mereka pakarnya. Kita di belakang mereka. Di belakang para ulama. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Iya, kami di belakang para ulama. Mau apa? Tetapi kalau masalah perang fisik. Misalnya terjadi. Kita bersama para ulama. Maka kita siap untuk menjadi tamengnya para ulama di hadapan mereka. Biar panah mengenai kita daripada mengenai mereka para ulama. Kita mati tidak ada masalah. Tapi kalau mereka mati, hilang ilmu. Bedakan keduanya. Bedakan keduanya, barakallahu fikum. Dan ini ikhwan ibn a'azakumullah, kecintaan kepada para ulama sebagai tanda-tanda ahlus sunnah. Cinta kepada ulama ahlus sunnah adalah ciri-ciri sahibus sunnah. Yang berikutnya, an-nahyu. Anil qasasi. Larangan untuk dongeng. Membikin cerita-cerita. Wa tahdzir, dan peringatan dari qasas, tukang-tukang cerita. Wa min hudur. Wa man min huduri majalisihim. Dan tahdzir untuk hadir di tempat-tempat qasas. Dan juga tentang sebabnya. Mengapa demikian? Kisah. Ya, kisah itu bentuk jamak dari kisah. Kisah-kisah adalah cerita-cerita. Dan cerita ada dua macam. Ada cerita yang merupakan sejarah, benar. Dan ada cerita yang sifatnya dongeng, dusta. Kalau cerita-cerita sejarah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qissas itu tiga, tukang-tukang cerita itu ada tiga. Amir atau ma'mur atau mukhtal. Ima penguasa, wa ima yang disuruh oleh penguasa, wa ima orang yang enggak beres, yang ada khalal, ada cacat. Khamilina azakumullah. Artinya tidak boleh lancang berbicara cerita dulu begini, dulu begitu, dulu begini, kalau tidak disuruh oleh penguasa. Apalagi berkait dengan sejarah-sejarah bangsanya, negerinya. Apalagi berkait dengan sejarah-sejarah nenek moyangnya dia dari para penguasa tersebut. Ima penguasanya yang mencerita, atau yang disuruh, adapun yang lain mukhtal, orang yang halal. Ini qul inna a'udzubikumullah. Lebih-lebih lagi kalau cerita itu cerita dongeng, maka dilarang sama sekali. Subhanallah. Ini yang membuat fitnah di negara-negara di dunia ini, di negara-negara kaum muslimin, selalu masalah versi cerita, versi sejarah. Ini bikin sejarah, kemudian dibikin versi lain sejarahnya. Bisa berbalik. PKI, pembantai rakyat, bisa berubah. Jadi PKI yang terdolimi karena ditindak secara tidak kemanusiawi. Maka pemerintah, Soeharto khususnya, melanggar HAM. Ini gimana sih ceritanya, kok bisa terbalik begini? Sama. Di negara-negara kaum muslim lain, kalau mau bikin gejolak, tinggal dibalik sejarahnya, berantakan, rame. Amir atau makmur atau khalal, al-mukhtal. Qala Abdullah ibn Umar, berkata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lam yakun yaqus ala ahdi Rasulullah s.a.w. wala ahdi Abi Bakr, wala Umar, wala ahdi Umar, wala ahdi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, wa innama huwa syai'un uhditha ba'dama waqa'atil fitnah. Kata Abdullah bin Umar menceritakan apa yang terjadi, bahwa tidak pernah terjadi ada orang cerita di hadapan halayak, cerita dalam cerita ini ada pelajaran. Biasanya gitu. Al-qisas wal-ibar, kata tokoh IM dalam kasetnya. Cerita-cerita dan pelajaran judulnya. Isi cerita. Cerita semua. La ayat wala hadis. Tidak pernah dengar, katanya Abdullah bin Umar. Enggak pernah ada orang yang dongeng cerita di mimbar, di majlis. Tidak di zaman Rasulullah, tidak di zaman Abu Bakar, tidak di zaman Umar. Bahkan tidak pula di zaman Uthman. Sesungguhnya itu terjadi baru-baru ini saja. Ketika telah terjadi fitnah. Setelah terjadi fitnah. Ini munculnya kelompok-kelompok sesat. Munculnya Syiah dengan dongeng sendiri. Munculnya Qadariyah dengan cerita sendiri. Munculnya Khawarij dengan cerita sendiri. Syiah dengan versinya, Khawarij dengan versi mereka, demikian pula Qadariyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, baru ketika itulah muncul qissas, tukang-tukang dongeng, tukang-tukang cerita. Qala Abdullah ibn Hubayb as-Sulami, Abu Abdurrahman rahimahullah, inna aliyan radhiyallahu ta'ala anhu ra'a rajulan yaqus. Ali bin Abi Talib pernah Karena di masa Abu Bakar tidak ada, masa Umar tidak ada, masa Utsman tidak ada. Di masa Ali mulai muncul. Maka ketika Ali bin Abi Thalib melihat ada seorang yang membuat cerita-cerita, faqal, maka kata Ali bin Abi Thalib, alimta an-nasikh wal mansukh? Apakah kamu tahu tentang masalah nasikh dan mansukh? Faqala la, kata orang itu enggak tahu. Qala halakta, halakta. Engkau akan binasa, engkau akan binasa. Engkau akan binasa, engkau akan binasa. Cerita tentang waktu itu, waktu itu, waktu itu. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Dalam keadaan enggak tahu nasikh wal mansukh. Enggak tahu nasikh dan mansukh. Yang diceritakan tentang kejadian di masa perang Anu. Mereka mut'ah. Tapi enggak tahu tentang mansukhnya. Bagaimana kira-kira? Jadi apa? Bahaya sekali. Akhirnya, oh ternyata. Beberapa orang-orang awam menyatakan main drum band itu sunnah. Bisanya kok sunnah? Lah itu dari cerita film Arisalah. Ada. Yuk, dalilnya cerita. Dalilnya adalah film yang mereka tonton. Arisalah. Yang bikinnya mereka. Orang-orang barat sana. The Message. Kok muslimin yang saya hormati? Ini bahayanya. Orang yang cerita. Dongeng. Walaupun yang diceritakan oleh mereka cerita-cerita yang katanya benar, tetapi sumbernya tidak jelas, sumbernya tidak tahu. Kalaupun dia membaca kitab-kitabnya, kitab mentah. Apa maknanya kitab mentah? Kitab mentah itu membawakan sanad tapi tidak memutuskan sahih atau dhaif. Itu mentah. Artinya si penulis tadi, ulama rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, beliau hanya menukilkan yang dia dengar dengan sanad. Ini saya dengar dari fulan, fulan katanya dari fulan, dari fulan. Ah, periksa sendiri sanadnya. Itu maknanya. Tetapi ini orang-orang sekarang dengan gaya seakan-akan alim membuka kitab Tabari, Tarikh Tabari, menceritakan tentang ini, tentang itu, tentang pertikaian Ali dengan Muawiyah, menceritakan tentang bagaimana ketika Amr bin As telanjang sehingga Ali menutup wajahnya. Ini kisah-kisah apa? Oh, itu dalam kitab. Sudahlah, bacakan hadis-hadis Nabi, bacakan ayat-ayat Allah, mereka dapat faedah. Daripada kamu cerita dengan riwayat-riwayat yang kamu tidak tahu apakah dia sahih atau tidak sahih. Wa in sahha, kalaupun sahih, kamu tidak tahu pula apakah dia mansukh atau tidak mansukh. Khonibidina azakullakum muslim yang sawar mati. Maka dikatakan selanjutnya oleh Ali bin Abi Thalib, halakta, halakta. Engkau akan binasa, engkau akan binasa. Cerita sana, cerita sini, dalam keadaan tidak tahu tentang nasikh dan mansukh. Qala Abu Amir Abdullah ibn Luhay al-Hawzani, hajajna ma'a Muawiyah. Kami pernah haji bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma qadimna Makkah, ketika kami sampai di Makkah, ukhbira bi anna qassan yaqussu ala ahli Makkah maula li bani Makhzum. Setelah sampai di Makkah, diberitahu bahwa ada tukang cerita sedang cerita di Makkah, yaitu maula bekas budak dari bani Makhzum. Maka Muawiyah mengutus seseorang untuk menjemputnya. Setelah datang, ditanya, umirta bil qasas, apakah engkau disuruh untuk cerita? Qala la, tidak. Qala fama hamalaka an taqussa bighairi idzin, kalau begitu mengapa engkau bercerita tanpa diperintah, tanpa diminta? Fama hamalaka, apa yang membawamu untuk cerita dalam keadaan kau enggak disuruh? Qala nanshur ilman, kita menyebarkan ilmu. Alam alamanahu Allah, menyebarkan ilmu yang Allah sudah berikan kepadaku. Qala law kuntu taqaddamtu ilayki qabla marrati hadhihi laqata'tu minka tabiqan. Kata Muawiyah, sungguh kalau taqaddamtu ilayki qabla marrati hadha, kalau aku pernah menasihati engkau sebelum ini dulu, sekarang aku penggal engkau lehernya. Artinya, karena kebetulan ini yang pertama, ya, maka masih diberitahu, dinasihati. Kalau saja ini bukan yang pertama, aku penggal lehermu. Ini kalau semua orang boleh cerita dengan versinya masing-masing, bahaya. Akan terjadi fitnah. Kalau cerita tentang sejarah sebuah bangsa, akan hancur bangsa itu. Kalau masing-masing semua cerita dengan versinya. Kalau itu masalah agama, cerita-cerita, riwayat-riwayat, tanpa sanad, tanpa riwayat bahwa itu hak, sahih riwayatnya, maka itu barakallahu fikum juga akan merusak agama. Kaum muslimin yang saya hormati. Tabiq maknanya al-udhul wahid. Aku potong anggota tubuhmu. Itu maknanya. Diriwayatkan dari Umar, dari Amr ibn Dinar. Rahimahullah. Anna Tamiman ad-Dari ista'dana Umar. Tamim ad-Dari minta izin kepada Umar untuk bercerita. Fil qasas. Fa'aba an ya'dana lahu. Umar enggan untuk mengizinkan. Jangan. Thumma sta'adhanahu. Pada kesempatan lain, minta izin lagi. Fa'aba an ya'dhan lahu. Amirul Mu'minin Umar masih tidak mengizinkan. Jangan. Thumma sta'adhana. Kemudian minta izin yang ketiga kalinya pada kesempatan lain. Faqala in syi'ta. Wa asyara biyadihi ya'ni adzabah. Kalau engkau suka. Mengisyaratkan dengan tangannya. Masalah sembelihan. Artinya, kalau kau suka, silakan. Artinya beliau sayang kepada beliau, kepada yang minta izin tapi medari. Kalau kamu enggak khawatir, kamu di penggalahannya silakan. Kalau kau suka. Insyaat. Qul inna na'azukumullah. Ini tami medari radhiyallahu taala anhu. Enggak diizinkan. Bagaimana dengan orang-orang kemarin yang baru belajar bahasa Arab, kemudian meraba-raba, kemudian mulai bercerita. Ini cerita yang ada asal-usulnya, tapi gak jelas. Bagaimana kalau cerita-cerita yang hampir-hampir gak ada asal-usulnya? Dikisahkan dalam kitab Tajul Arus. Apakah itu asal-usul? Bukan. Dengarkan ceritanya. Bahwasanya Shibli pernah dipanggil. Shibli, Shibli, kun misli. Shibli, Shibli, jadilah seperti aku, jadilah seperti aku. Aku cari siapa yang ngomong seperti itu. Ternyata pohon mangga. Aku katakan kepada pohon itu, ya terjemahannya pohon mangga, enggak tahu aslinya pohon apa. Bagaimana aku seperti engkau, wahai pohon? Kun misli, jadilah sepertiku. Aku dilempari oleh manusia dengan batu, tapi aku balas dengan buahku. Taib, itu bagus. Tapi bagaimana kalau aku menjadi seperti engkau, sedangkan engkau berakhir dengan kayu bakar? Kenapa itu? Karena pohon itu berakhir dengan kayu bakar, kan? Iya, itu karena aku mengikuti arah angin. Angin dari kanan aku ke kiri, angin dari kiri aku ke kanan, akhirnya aku dibakar di atas api. Ini cerita opo. Masa pohon bisa bicara? Alhamdulillah. Seorang khalifah, seorang raja, gunting jenggotnya, budaknya menangkapnya, kemudian begini, apa yang kamu dengar wahai budakku? Wahai tuan raja, dia menangis, dia mengatakan, duhai kiranya tempat yang mulia menjadi tempat yang begini. Al-Muhim cerita-cerita sampai rajanya menangis. Engkau betul-betul penasehat yang baik, katanya. Khodimina azakumullah. Raja ini ami, orang awam, dengan nasihat-nasihat seperti itu mungkin mengena, tetapi apakah itu sunnah? Cara-cara seperti itu? Khodimina azakumullah. Oh muslimin yang saya hormati, dongeng-dongeng yang aneh-aneh itu paling banyak di buku-buku sufi. Dan paling banyak di kelompok-kelompok sufi. Kalau berdiri memberikan bayan, mesti cerita isinya. Silakan lihat. Cerita saya waktu di Paris sana, khuruj fisabilillah. Tiba-tiba aku didatangi oleh seorang kafir. Engkau agama apa? Engkau siapa? Aku tanya, aku muslimin, kami muslim, kami. Kenapa kalian tanya? Aku tadi dari rumahku, dari kejauhan, melihat cahaya yang memantul dari rombonganmu. Isinya itu. Dongeng. Cerita-cerita. Bagaimana kira-kira? Lebih parah dari apa yang tadi dilarang oleh para ulama. Seizin penguasa. Seizin pemerintah. Tanpa izin, jangan. Dan sahabat yang mulia, ketika tidak diizinkan oleh Umar, ya tidak cerita. Baru ketika dipanggil, apa betul? Kejadian begini-begini. Apakah kamu hadir di sana? Hadir. Coba ceritakan. Baru ceritakan. Ini khonidin azakumullah, yang namanya kisah-kisah. Qala al-hafiz Zainuddin Abu al-Fadl al-Iraqi rahimahullah. Fanzur tawaqquf Umar fi idni fi haqqi rajul min as-sahaba. Lihatlah bagaimana Umar tawaqquf, enggak berani mengizinkan kepada seorang sahabat yang mulia, Tamim ad-Dari. Alladzina kullu wahidin minhum 'adala mu'taman wa aina mithla Tamim fi at-tabi'in wa man ba'dahum. Dan beliau tunduk taat. Mana? Apa ada orang yang seperti itu sekarang? Di tabi'in saja. Hampir-hampir tidak ada. Mereka bercerita-bercerita. Apalagi di zaman sekarang. Aqul aina mithla Tamim fi ahdina hadha. Maka saya katakan, di mana ada orang seperti Tamim hari ini? Masing-masing bercerita. Masing-masing dengan versinya. Masing-masing memberikan berbagai macam cerita. Kadang cerita sejarah, kadang cerita ini, cerita itu, kejadian-kejadian yang kalau kalian kumpulkan semuanya, akan terjadi kontradiksi yang sangat banyak. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke depan, ini ke belakang, ini dikatakan begini, ini dikatakan begitu. Ini yang salah yang A, ini yang salah yang B. Kamu lihat di koran-koran, di majalah-majalah seperti itu semua. Tidak jelas kisahnya, karena masing-masing semua cerita. Semua bicara. Tidak dilihat siapa rawi yang thiqah dan siapa yang tidak thiqah. Berarti riwayatnya semua dhaifah. Iya kan? Karena tercampur. Majhul. Apa yang kamu baca? Oh ini katanya kejadian. Itu riwayatnya majhul. Itu paling sedikit majhul. Bisa jadi kadzab. Iya kan? Setiap ada kejadian, mumpung yang sana kesempatan untuk menjelekkan yang situ. Yang situ kesempatan untuk menjatuhkan yang sana. Sehingga yang kasihan, yang mereka dalam keadaan tidak memiliki suara. Kalau bersuara, tidak pernah diterima. Kasihan. Siapa biasanya? Ahlus Sunnah. Ditanya, tanya. Ucapan kalian tidak dimasukkan beritanya. Silakan lihat. Tidak ada. Versi kalian tidak dicatat oleh wartawan. Tidak dicatat. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka mereka bisa seenaknya, sehingga Yahud sudah berkata pada anak buahnya, kalau ingin engkau memegang sebuah negara, kuasai medianya. Kuasai medianya. Kalau media sudah dikuasai, maka suaranya suara mereka terus. Ada berita ini ngarahnya menguntungkan mereka. Ada berita itu arahnya menguntungkan mereka. Semua misi-misi mereka dimasukkan. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kalau penguasa-penguasa muslim yang aqil, yang memiliki ilmu, maka niscaya mereka akan berhati-hati dalam masalah itu. Tidak ada berita kecuali dari kami. Paling-paling dituduh apa biasanya? Khanibidina azakumullah, sebagaimana? Di masa-masa lalu. Tidak ada berita lain, enggak ada kecuali dari pemerintah. Satu. Radio apapun silahkan, berita dari kami. Aman negara. Tapi kalau tidak demikian, tidak aman negara. Subhanallah, agama Islam meneliti atau membahas sampai masalah seperti itu. Dibahas dalam Islam. Masalah hak untuk menceritakan riwayat-riwayat, sejarah-sejarah, berita-berita. Qul inna a'udzu bikum min Allah walhamdulillah. أقول أين مثل تميم في أهدنا هذا وما كان تميم يقول إلا صدقا. Padahal Tamim Ad-Dari tidak bercerita kecuali pasti jujur, karena beliau seorang sahabat, tidak bercerita kecuali hak. Tapi Amirul Mukminin menyatakan jangan, jangan. فَكَيْفَ لَوْ سَمِعُوا قُصَّةَ زَمَنِنَا. Bagaimana kira-kira kalau tukang-tukang cerita di zaman kita ini? Dilarang. Nurut apa enggak nurut kira-kira? Seperti yang meriwayatkan kisah Tsu'ban alladhi fahata wa athara al-ghubar alal hadirin fil maqbarah. Hatta ghitahumul ghubar wa nazala Tsu'ban ma'al janazah fil qabr. Ala hadi ta'birih aw alladhi yarwi. Cerita katanya ketika jenazah dimasukkan ternyata ada ular yang bergerak-gerak sampai menaikkan debunya sampai tertutup semua dengan debunya. Sampai ketika mereka mau meletakkan begitu lagi ular itu, sampai akhirnya mereka lemparkan jenazah itu, kemudian mereka lari semua, dan ternyata. Hah? Pernah dengar kisah-kisah kayak gitu? Sangat banyak. Khususnya di majalah-majalah murahan. Yang isinya dongeng. Cerita yang aneh-aneh di dalamnya. Yang penting laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian jenazahnya berubah menjadi hitam, kosong. Yang katanya seseorang mendengarkan berbagai macam jeritan-jeritan, kemudian dia berupaya untuk merekamnya. Kusas. Tukang dongeng, tukang cerita. Assalamualaikum taufik wassalam. Assalamualaikum hidayah warahmah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kegiatan mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik syudullah ilah ilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.